Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ihad al-Arwah ila bilad al-Afrah. Wa amma al-athar halaman 81 alinea kedua dari atas. Wa amma al-athar alladhi rawahu Abu Bakr ibn Abi Shaybah. Adapun athar al-athar biasanya ketika dimutlakkan yang dimaksud adalah atsar sahabat, ucapan atau perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalimat ini digunakan secara mutlak, atsar. Tetapi terkadang juga disebutkan dengan secara muqayyad, atsar tabi'in, atsar dari seorang ulama tabi'in misalnya. Maka jelas berarti dari tabi'i. Tetapi biasanya secara mutlak ketika disebutkan atsar, maka maknanya adalah ucapan atau perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Isa bin Yunus an Thawr bin Yazid عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو ابن العاص صحابة yang mulia yang dikenal dengan عابد الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yang terkenal ahli ibadah. Dia yang setiap harinya puasa dan setiap malamnya sholat malam. Setiap harinya puasa dan setiap malamnya sholat malam. Sehingga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar beliau memberikan juga hak atau waktu untuk keluarganya. Qala al-jannatu matwiyatun معلقة بقرون الشمس تنشر في كل عام مرة. Kata beliau, surga adalah tergulung dan terikat pada bagian ujung atau pada tanduk matahari yang disebarkan pada setiap satu kali dalam satu tahun. Wa inna arwahal mu'minin fi tayrin kazzarazir, dan sesungguhnya rohnya kaum mu'minin dalam perut burung seperti burung zarazir, jenis burung. Yata'arafuna wa yurzakuna min thamaril jannah, mereka saling mengenal dan juga mereka mendapatkan rezeki dari buah-buahan surga. Dua di sini yang jelas ada dalilnya. Yang pertama bahwa rohnya kaum mukminin fi jawfi tayrin khadr, di dalam perut burung dan terbang di dalam surga. Yang kedua bahwasanya arwahul mukminin, roh-rohnya kaum mukminin di alam kubur, mereka juga saling mengenal satu dengan yang lainnya dan saling menziarahi satu dengan yang lain. Fahadha kata Ibnu Qayyim, athar ini qad yadhharu minhu at-tanaqud baina awwal kalamihi wa akhirih. Sepertinya ada pertentangan antara awal ucapan beliau dengan akhirnya. wala tanaqub fihi, namun pada asalnya tidak ada pertentangan. Fa innal jannata al-mu'allaqata bi quruni asy-syams, karena sungguhnya surga yang tergantung atau yang terikat pada tanduk matahari adalah ma yuhdithuhu Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisyamsi fi kulli sanatin marrah, dengan perubahan matahari dalam setiap satu tahun satu kali. Min anwa'il thimar wal fawaqih wan nabat, dari macam-macam buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ja'alahu Allah ta'ala mudzakkiran bi tilkal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musim ini sebagai pengingat tentang surga di akhirat nanti. Wa ayatan dalatan alaiha, dan juga sebagai tanda yang menunjukkan keagungan surga. Kama ja'ala hadhihi an-nara mudzakkiratan bitilka, sebagaimana Allah azza wa jalla menjadikan panasnya api di dunia ini juga sebagai peringatan tentang panasnya api neraka. Wa illa fal jannatu allati 'arduha as-samawati wal ard, karena sungguhnya pada hakikatnya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, laisat mu'allaqatan bi quruni asy-syams, tidak pernah terikat atau tergantung pada tanduk matahari. Wa hiya fawqa asy-syams wa akbar minha, bahkan dia di atas matahari dan lebih besar dari matahari. Artinya ucapan Abdullah bin Amr bin Al-As, dan inilah memang keadaan para ulama, tidak tergesa-gesa mengkritik dan tidak tergesa-gesa menyalahkan, bahkan mereka selalu mencarikan pemahaman yang benar selama orang itu di atas al-haq. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, surga berada di penghujung atau ditanduk di penghujung matahari, dan tunsharu fi kulli 'amin marrah, di mana pada setiap tahunnya ditebar dalam satu kali. Orang yang bermodalkan semangat dengan ilmu yang minim akan mungkin langsung memprotes dan mengkritik, salah. Dari mana dikatakan atau mana dalilnya Abdullah bin Amr mengatakan demikian, bahwa surga adalah di penghujung matahari, di tanduk matahari, dan ditebar dalam satu kali satu tahun. Tetapi lihat bagaimana akhlaknya para ulama mencarikan udzur selama masih bisa dicarikan udzur. Dan memang terus terang yang membuat rusak sebagian ikhwah yang ta'lim, makin lama ta'lim makin rusak karena kebiasaan seperti itu, mengkaji kitab-kitab yang barakallahu fikum tidak pernah dikaji oleh para ulama, mengkaji kitab-kitab yang tidak pernah dikaji oleh para ulama. Kadang-kadang karangan belakangan dalam mungkin risalah doktor atau yang sejenisnya, sehingga umat pun terbiasa dengan omongan patah-patah seperti itu. Tidak pernah diajarkan barakallahu fikum, atau jarang sekali diajarkan kitab-kitab ulama mutaqaddimin, hanya sekedar slogan, bersama ulama, bersama ulama, bersama ulama, bersama ulama kibar, tapi talinya kitab-kitab entah siapa penulisnya. Ini barakallahu fikum parahnya. Lihat kata Imam Ibnul Qayyim, kata beliau yang dimaksud oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa surga yang adalah di tanduk matahari dan ditebar satu kali dalam satu tahun artinya surga dunia. Surga dunia. Dari mana Imam Ibn Al-Qayyim mencari ta'bir seperti ini? Pertama, dari pengetahuan beliau terhadap Abdullah bin Amr bin Al-As. Artinya tidak mungkin sekelas beliau jahil tentang keadaan surga yang kekal yang abadi. Ini dinamakan barakallahu fikum ma'rifat usul rijal. Kita mengenal usul seseorang, bahwa selama dia adalah orang yang berilmu, orang yang berada di atas kebenaran, ketika dia mengucapkan ucapan, ketika dia melakukan perbuatan yang terlihat menyimpang, kita terlebih dahulu mencarikan udhur. Yang dimaksud surga di ujung atau di tanduk matahari dan ditebar dalam setiap satu tahun satu kali oleh Allah Azza wa Jalla adalah surga dunia. Apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum adalah musim hujan, musim buah dalam satu tahun. Tidak ada buah-buahan, tapi memang khusus dalam satu tahun satu kali Allah Azza wa Jalla menakdirkan hujan, sehingga benar-benar musim itu adalah musim surga. Kebun-kebun berbuah, petani pun panen, buah-buahan melimpah. Yang tadinya enggak punya uang jadi punya uang, panen buah-buahan. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam oleh Abdullah bin Amr bin As. Bukan surga yang kekal. Qala wa qad thabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang kedua, dari mana beliau mentakbir dengan takbir seperti ini? Kata beliau di dalam sahihain dari beliau, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anhu di sini sepertinya dari Rasulullah, karena hadisnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala innal jannah mi'ata darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya surga 8 atau 100 tingkat, dan setiap satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya jauhnya atau jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Wa hadha yadullu ala annaha ghayatun fi ala annaha fi ghayatil ulumi wal irtifai wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan bahwa surga adalah merupakan tempat yang paling tinggi. Wal haditsu lahu lafdhan hadha ahaduhuma. Dan hadis ini ada dua lafaz dan ini salah satunya. Wasani, ada pun lafaz yang kedua, inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Antara satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya seperti antara langit dan bumi. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Dan Allah siapkan untuk orang yang berjihad fi sabilih. Fi sabilillah. Wa syaikhuna yurajjihu hadzal lafdh. Dan syekh kami, guru kami, beliau lebih mentarjih lafaz ini. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wa syaikhuna, yang dimaksud adalah syaikhul Islam. 100 tingkat surga memiliki mi'at darajah. 100 tingkat, setiap satu tingkat dengan tingkat yang berikutnya jaraknya sebagaimana jaraknya langit dan bumi. Menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang sangat luas, yang sangat luas. Dikatakan oleh Allah luasnya seluas langit dan bumi. Wa huwa la yanfi an yakuna darajul jannati akthar min dhalik. Ini pun atau riwayat yang kedua ini juga tidak menafikan bahwa tingkatan surga lebih dari itu. Min dzalika wa nadhiru hadza qawlihi fil hadits sahih inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al jannah. Dan yang semisal dengan ini adalah hadis yang sahih bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya dia akan masuk surga. Ai min jumlati asma'ihi hadha al-'adad fayakunu al-kalamu jumlatan wahidatan fil mawdi'i. Yaitu di antara jumlah nama-nama Allah adalah 99. Maka berarti pembicaraannya sama di dalam dua tempat ini. Artinya hadis yang tadi kita lewati bahwasanya surga memiliki 100 tingkat. Bukan berarti segitu saja. Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkat. Lain kalau kalimatnya laisa fil jannati illa mi'atu darajah. Tidak ada di dalam surga kecuali hanya 100 tingkat, itu lain lagi. Tetapi ini lafadznya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Apakah berarti tidak lebih dari itu? Tidak ada kemungkinan lebih dari itu. Sangat besar kemungkinan lebih dari itu. Cuman Allah Azza wa Jalla hanya mengatakan lewat lisan Rasulnya 100 tingkat. Sama halnya dengan hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada, bahwa nama Allah tidak lebih dari 99? Sama sekali tidak. Kecuali kalau Rasulullah mengatakan laisa lillah illa 99 asman. Tidak ada bagi Allah kecuali 99 nama. Lain kalau kalimatnya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Apakah ini batasan? Bukan. Bukan. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan kalau seandainya semua lautan dan dilipat gandakan kemudian dipakai untuk mencatat kalimat-kalimat Allah, niscaya akan kering lautan sebelum selesai mencatat kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar bukan berarti ini batasan. Di dalam doa al-istiftah, doa al-istikharah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Ini diantara doanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu lewat nama-namamu yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan kepada Rasulmu, atau engkau rahasiakan. Artinya berarti ada nama Allah Azza wa Jalla yang dirahasiakan lebih dari 99 yang tidak kita ketahui. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita lewat lisan Rasulnya, bagi kalian cukup menghafal 99 nama ini aja yang kalian ketahui. Ini makna hadis. Qala yadullu ala sihhati hadza anna manzilata nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam fawqa hadza kullihi fi darajatin fil jannah laysa fawqa darajah. Yang menunjukkan makna ini bahwa 100 derajat ini bukan batasan, adalah bahwasanya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas itu semuanya, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Wa dzal wa tilkal mi'a yanaluha ahadu ummatihi bil jihad. Sedangkan tingkat 100 tingkatan ini tadi bisa dicapai oleh siapa saja umat ini, dari umat ini, dengan jihad fisabilillah. Allah menyiapkan 100 tingkatan bagi yang mujahid fisabilillah, sedangkan Nabi kita lebih dari itu semua. Berarti kata beliau tidak menunjukkan 100 tingkatan ini batasan. Wal jannatu muqabbabatu, dan jannah adalah muqabbabah, berbentuk kubah di atasnya. A'laha wa awsa'uha wa wasatuha wal firdaus. Yang paling tingginya dan paling luasnya dan paling indahnya adalah firdaus, surga firdaus. Wasaqquhul arsy, dan atapnya adalah arsy-Nya Allah. Kama qala fil hadis sahih, sebagaimana diucapkan Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa, fa innahu wasatul jannah wa a'la al-jannah wa fawquhu arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah." Jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mohonlah firdaus, surga firdaus. Karena sungguhnya adalah surga yang paling indah, yang paling tinggi, dan di atasnya atau atapnya adalah singgasananya Allah, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga. Qala Syekhuna Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, wa shawabu riwayat man rawahu wa fawquhu bi dhammil qaf ala annahu ismun la dharf ay wasatuhu arsyur rahman. Berkata guru kami, kata beliau Imam Al-Qayyim yani Imam Al-Mizzi, yang benar adalah yang meriwayatkannya wa fawquhu, bukan wa fawqahu, karena dia bukan bar, melainkan barakallahu fikum wasaqquhu yani atapnya. Fa yanqil fal jannatu jami'uha tahta al-arsy wal arsyu saqquha fa innal kursiyya wasi'a as-samawati wal ard wal arsyu akbar min. Kalau ada yang bertanya, berarti surga semuanya di bawah arsy, dan arsy Allah adalah atapnya surga. Sedangkan kursi luasnya meliputi langit dan bumi, dan arsy lebih luas dari itu semua. Memang ini sudah alam gaib. Surga atapnya adalah arsy-Nya Allah. Sedangkan kursi, Allah katakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kursinya luasnya meliputi langit dan bumi. Na'am barakallahu fikum. Sedangkan arsy-Nya Allah lebih besar lagi dari kursi. Fal jawabu qila lamma kana al arsy aqrabu ila al firdaus mimma dunahu min al jannat. Tatkala arsy-Nya Allah paling dekat dengan Firdaus dari dibandingkan surga-surga yang di bawahnya. Bihaitsu la jannata fawqahu duna al-'arsy, di mana sudah tidak ada lagi surga di atas arsy. Kana saffan lahu duna ma tahtahu min al-jannah. Maka berarti arsy-Nya Allah adalah atapnya Firdaus dan bukan atapnya surga-surga yang lain. ولعظم ساعة الجنة وغاية ارتفاعها, dan karena luasnya surga dan tingginya surga, يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشيئا, maka menaikinya pun dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang atas sedikit demi sedikit. Darajatan fauqa darajah, menaiki satu tingkatan demi tingkatan. Kama yuqalu liqari'il Qur'an iqra' warti fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sebagaimana dikatakan kepada setiap orang yang membaca Al-Qur'an, iqra', bacalah Al-Qur'an. Di dunia dia rajin membaca Al-Qur'an, di dunia dia selalu membaca Al-Quran, maka di akhirat dikatakan kepadanya, Iqra, kamu baca Al-Quran, warti dan naik. Iqra warti fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Karena sungguhnya kedudukan kamu atau tempat kamu adalah ketika engkau berhenti membaca ayat Al-Quran. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Dikatakan di dalam surga untuk naik, terus naik dan terus naik sambil membaca Al-Quran, sampai dia selesai membaca Al-Quran, disitulah tempat dia. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami. Wa hadha yahtamilu shay'ain, an yakuna manzilatahu 'inda akhir hifdzih, wa an takuna 'inda akhir tilawatihi li mahalli mahfuzihi, wallahu a'lam. Dan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kedudukannya adalah pada akhir ayat yang dia hafal. Kemungkinan yang kedua adalah pada akhir ayat yang dia baca. Dua-duanya. Artinya hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menghafal dan membaca Al-Quran. Yang menghafal atau sekedar membaca. Dia enggak mampu menghafal tapi membaca. Sudah tidak memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran tapi dia membacanya. Dikatakan kepada yang menghafal Al-Quran, silakan kamu baca dan naik, karena sungguhnya kedudukan kamu adalah pada akhir hafalan kamu. Semakin lengkap hafalannya 30 juz, semakin tinggi kedudukannya. Semakin lengkap hafalannya 30 juz, semakin rajin mengulang-ulanginya, akan semakin tinggi pula kedudukannya. Demikian pula kalau cuma sekedar membacanya. Juga dikatakan demikian kepadanya. Ini barakallahu fikum, artinya berarti bahwasanya Arsyur Rahman, singgasana Allah Azza wa Jalla, adalah atap surga Firdaus, bukan surga-surga yang dibawanya. Wallahu a'lam bissawab. Fasal yang ke-14 nanti insyaallah taala tentang miftahul jannah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.